Bunga cinta di dalam dada telah terpatri, tak mungkin akan mati. Walau badai melanda, takkan mungkin tergoyah lagi. Hanya engkau yang aku damba, hanya engkau satu belahan jiwa. Walau setinggi bintang, kan ku gapai cintamu oh sayang. Adakah dirimu merasakan rindu seperti diriku di saat ini? Terbayang wajahmu lembut nan ayu menghiasi lamunan yang sepi. Adakah kau dengar alunan laguku yang ku nyanyikan hanyalah untukmu? Aku kan berjanji walau sampai mati, ku tetap milikmu. Bunga cinta di dalam dada telah terpatri, tak mungkin akan mati. Walau badai melanda, takkan mungkin tergoyah lagi. Hanya engkau yang aku damba, hanya engkau satu belahan jiwa. Walau setinggi bintang, kan ku gapai cintamu oh sayang. Adakah dirimu merasakan rindu seperti diriku di saat ini? Terbayang wajahmu lembut nan ayu menghiasi lamunan yang sepi. Adakah kau dengar alunan laguku yang ku nyanyikan hanyalah untukmu? Aku kan berjanji walau sampai mati, ku tetap milikmu. Ku tetap milikmu.